Sesuatu telah terjadi saat ku tinggal dirimu. Sesuatu telah berubah saat ku lihat dirimu. Apa yang kau lakukan saat ku tak bersamamu? Siapa yang kau pikirkan saat ku memikirkanmu? Katakanlah kepadaku, jangan kau bohongi aku. Mungkin ku bisa fahami walau kau bohongi aku. Apa yang kau lakukan saat ku tak bersamamu? Siapa yang kau pikirkan saat ku memikirkanmu?